Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'udzu billahi min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوانا في الدين عزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-12, Sani Azhar Kitabul Aiman Wan-Nudhur, atau kitab yang ke-12, yaitu pembahasan tentang al-aiman, sumpah-sumpah, wan-nuzur, dan nazar-nazar. Wa yastamilu ala babain. Kitab ini mencakup dua bab. Al-babul awwalu al-aiman. Bab yang pertama tentang al-aiman, sumpah-sumpah. Wa fihi 'indatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Ada beberapa pembahasan-pembahasan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil aiman. Masalah yang pertama, pembahasan yang pertama berkaitan dengan definisi al-aiman. Definisi sumpah-sumpah. Al-aimanu lughatan jam'u yamin. Al-aiman secara bahasa merupakan kata jamak dari kata yamin. وَهُوَ الْحَلَفُ أَوِ الْقَسَمُ. Yamin maknanya adalah الْحَلَفُ أَوِ الْقَسَمُ, artinya sumpah. الْحَلَفُ الْقَسَمُ sama, sinonim, maknanya sumpah. وَيُسَمَّ الْحَلَفُ يَمِينًا. Sumpah dinamakan yamin. Kalau kita lihat secara arti, yamin itu tangan kanan. Ada yamin, ada shimal. Ya. Kenapa sumpah dinamakan sebagai yamin? Ya, tangan kanan. لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا دَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِيَمِينِهِ عَلَى يَمِينِ صَاحِبِهِ. Dikarenakan mereka apabila saling bersumpah, setiap salah satu di antara mereka memukulkan tangan kanannya kepada tangan kanan temannya. Ya, sumpah. Ya. Jangan sebut dengan yamin. Ini alasannya. Apabila mereka saling bersumpah, memukulkan tangan kanannya ke tangan kanan temannya. Nah, saya sebut dengan yamin. Nah. Wasyara'an, secara syariat, makna yamin, taukidu syai' al-mahluf alaihi bidikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Menekankan sesuatu yang disumpahi dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. atau menyebutkan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yamin. Yeah. Jadi menguatkan sesuatu yang disumpahi. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan nama Allah. Atau menyebutkan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatakan demi Allah misalkan. Yeah. Atau demi biizzatillah. Demi kemuliaan Allah. Apakah dengan nama di antara nama-nama Allah ataukah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah aqsamul yamin. Masalah yang kedua, pembahasan yang kedua berkaitan dengan macam-macam sumpah. Tanqasimul yamin min haitsu in'iqadiha wa 'adami in'iqadiha ila thalathati aqsam. Sumpah terbagi dilihat dari sisi teranggapnya dan tidak teranggapnya menjadi tiga macam. Yang pertama al-yaminul lagwi. Sumpah yang disebut dengan sumpah lagwi. Yamin lagwi. Bagaimana bentuknya? Wa huwal halafu min ghairi qasdil yamin. Yaitu sumpah tanpa ada maksud untuk bersumpah. Hanya ungkapan yang biasa telontarkan. Atau ucapan yang biasa terucapkan. Tidak ada maksud untuk bersumpah. Ka'ay yakula la wallahi bala wallahi. Wa huwa la yuridu bidhalika yaminan. Wa la yaqsudu bihi qasaman. Seperti seorang mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. Bala wallahi, iya demi Allah. Dalam keadaan dia tidak menginginkan sumpah dengan kata-kata tersebut. Dan juga tidak memaksudkan sumpah dengan kata yang diucapkan tadi. Jadi sesuatu yang biasa terlontarkan, terucapkan dengan spontan. Yeah. Seperti ucapan orang-orang Arab tadi. La wallahi, bala wallahi. Yeah. Tidak demi Allah. Iya demi Allah. Nah, ini namanya al-yamin al-sumpah. Yang dulunya lafaz sumpah. Demi Allah. Tapi tidak ada maksud untuk bersumpah. Fahada yu'addu lagwan. Yang demikian ini dianggap sebagai sumpah lagwin. Ya. Sumpah yang tidak ada maksud untuk bersumpah. Aw yahlifu ala say'in. Yadunnu sidqahu fayadharu khilafuhu. Atau contoh yang lainnya. Bersumpah terhadap suatu perkara yang dia kira benar. Ternyata nampak kesalahannya. Nampak yang benar adalah menyelisihinya. Ya, dia bersumpah. Ya. Terhadap suatu perkara yang dia anggap suatu kebenaran, ya, kemudian nampak yang benar itu menyelisihi apa yang sumpahinya. Nah, liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Yeah. Jadi hanya ucapan yang spontan terucapkan. Tidak ada maksud untuk bersumpah. Seperti ucapan-ucapan tadi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha. Unzilat هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله بلى والله وكلا والله. Diturunkan ayat ini, ayat dalam surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ayat ini turun pada ucapan seseorang, tidak demi Allah, iya demi Allah, wa kalla wallah, sekali-kali tidak demi Allah. Ini turun terhadap orang yang mengucapkan ucapan tadi. Yaitu ucapan-ucapan yang lafadznya lafadz sumpah, tapi sebenarnya tidak bermaksud untuk bersumpah. Nah. وَهَذِ الْيَمِنْ لَا كَفَارَةَ فِيهَا. Maka sumpah yang seperti ini tidak ada kafaroh padanya. وَلَا مُؤَخَدَةَ. Dan tidak ada hukuman padanya. Wala isma ala sahibiha, dan tidak ada dosa bagi pelaku yang mengucapkannya. Ya. Ini namanya al-yaminul lagwi. Ya. Intinya sumpah yang diucapkan padahal tidak ada maksud untuk bersumpah. Hanya ucapan yang spontan terucapkan. Ya. Seperti ucapan-ucapan orang tadi, la wallahi, bala wallahi, kalla wallahi. Ya. Tidak demi Allah. Ya. Iya demi Allah. Sekali-kali tidak demi Allah. Ya. Yang kedua, di antara macam-macam sumpah, al-yaminul mun'akidah. Sumpah yang teranggap. وَهِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَقْسُدُهَا الْحَالِبُ وَيُسَمِّمُ عَلَيْهَا. Yaitu sumpah yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah dan menguatkannya. وَتَكُونُ الْمُسْتَقْبَلُ مِنَ الْأَفْعَالِ. Dan sumpah ini terwujud atau diucapkan pada perbuatan-perbuatan yang akan datang. Namanya al-yamin al-mun'aqidah. Contohnya misalkan, saya bersumpah besok mau menziarahi orang tua. Sumpah pada perbuatan yang akan datang. Nah, disebut dengan al-yamin al-mun'aqidah. Oh, dia bersumpah, saya bersumpah nanti siang misalkan saya akan memberi makan kepada teman saya misalkan. Nah, sumpah demi Allah ini namanya al-yamin al-mun'aqidah. Nah, pertama syaratnya pada perbuatan yang akan datang. Yang kedua, watakunu ala amrin mungkin. Dan sumpah yang tersebut pada perkara yang mungkin untuk dia lakukan. Pada perkara yang mungkin untuk dia lakukan. Adapun yang tidak mungkin untuk dia lakukan, nah, ini bukan yamin al-mun'aqidah. Nah. Fahadihi yaminun mun'aqidatun maqsudatun. Maka ini merupakan sumpah yang teranggap, yang termaksud. Fatajibu fiha indal hinsi kafarah. Maka wajib padanya membayar kafarah ketika tidak menunaikan sumpahnya. Ketika tidak menunaikan sumpahnya, maka dia wajib untuk menunaikan kafarah. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidukumullahu باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان. Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Ya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang sengaja kalian sumpahkan. Ya. Sehingga seseorang yang dia bersumpah untuk melakukan suatu perkara, kemudian dia tidak menunaikannya, harus membayar kafaroh. Ya. Contoh tadi misalkan, ya, demi Allah, nanti siang saya akan baca Al-Quran, misalkan. Ya. Kemudian ketika siang dia tidak membaca Al-Quran, nah, maka dia harus bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kafarohnya itu, nah, memberi makan 10 orang miskin. Nah, ya. Atau apa? Kafarohnya itu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Ini pilihan semuanya. Mana? Terserah. Ya, pilih salah satu di antara 3 tadi. Memberi makan 10 miskin atau memberikan 10 memberikan pakaian kepada 10 miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu salah satu di antara 3 perkara ini, maka berpuasa selama 3 hari. Nah, ini kafarohnya. Kafaroh sumpah yang dilanggar. Ya. Kafaroh sumpah yang dilanggar. Nah. Yang pertama pilihan, yang kedua urutan. Ya. Pilihan salah satu di antara 3 perkara, apakah memberi makan 10 miskin atau pilihan ini, memberikan pakaian kepada 10 miskin atau membebaskan seorang budak. Pilih yang mana saja. Kalau tidak mampu salah satu di antara 3 perkara ini, berpindah kepada puasa selama 3 hari. Sehingga kalau dia berpuasa selama 3 hari, padahal mampu memberi makan kepada 10 orang miskin, maka tidak sah. Ya, puasa 3 harinya dalam rangka membayar kafaroh. Nah, atau dia mampu memberikan pakaian kepada 10 miskin, tapi dia berpuasa, dia mampu sebenarnya memberi pakaian 10 miskin. Tapi dia memilih puasa 3 hari, maka tidak sah. Dikarenakan sekali lagi, yang 3 pilihan, kalau tidak mampu yang 3 ini, ya baru ya berpindah urutan. Nah, yaitu memberikan berpuasa selama 3 hari. Disebut dengan al-yamin al-mun'aqidah. Ya. Al-yamin al-mun'aqidah. Nah, seperti halnya nazar, ya, ketika seorang bersumpah untuk melakukan suatu perkara atau bernadar untuk melakukan suatu perkara, ya, perkara yang mubah bisa menjadi wajib hukumnya. Ya, kalau dia bersumpah, wajib untuk ditunaikan. Ya. Begitupun perkara-perkara yang sunnah, kalau dia bersumpah untuk melakukannya, maka dia harus menunaikannya. Nah, ya. Kalau tidak, berarti harus membayar kafaroh. Ya. Ini dalam rangka mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah bersumpah mengatasnamakan Allah untuk melakukan suatu perkara. Ya. Maka dalam rangka mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia melakukan perkara tersebut. Ya. Kecuali kalau pada perkara yang disumpahinya itu ada kemudorotannya. Ya. Ada kemudorotan kalau dia menunaikannya. Ya. Maka dia lakukan perkara yang lebih maslahat, dan tentunya dia membayar kafarohnya dan tidak berdosa. Yang ketiga, al-yaminul gumus. Yamin al-gumus. Wahia al-yaminul kadibah. Allati tuhdimu biha al-hukum. Yamin al-gumus, yaitu sumpah dusta. Ya. Yang menzalimi hak-hak orang lain dengan sumpah tersebut. Awillati yaqsudu biha al-ghussa wal khiyanah, atau sumpah yang dimaksudkan dengannya untuk menipu dan mengkhianati orang lain. Ini namanya al-yaminul gumus. Ya, sumpah dusta. Nah, bersumpah pada perkara yang mengandung unsur kedustaan. Ya. Demi Allah, misalkan, tadi malam saya melakukan ini, tadi pagi saya melakukan ini, padahal dusta. Ya. Demi Allah, barang ini milik si fulan, padahal dusta. Barang ini milik yang lainnya, bukan si fulan. Nah, ya. Namanya yaminul gumus, sumpah dusta yang dengannya menzalimi hak-hak orang lain, atau sumpah yang bermaksud dengannya menipu dan berkhianat kepada orang lain. Fasahibuha yahlifu 'ala syai wa huwa ya'lam annahu kadzib. Ya, pelakunya dia bersumpah terhadap suatu perkara dalam keadaan dia mengetahui perkara tersebut dusta. Ya. Dia mengetahui ini dusta, ini bohong. Tapi dia rela, berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaminul gumus. Ya, bahaya mengatasnamakan Allah pada perkara yang mengandung unsur kedustaan. Ya. Lancang, berani bersumpah dengan nama Allah. Nah, terhadap kedustaan. Wa hiya kabiratun minal kaba'ir. Yaminul gumus ini termasuk di antara dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Ternyata yang disumpahinya suatu kedustaan. Nah, demi Allah, wallahi, wallahi, katakan demikian. Ya. Nah, hati-hati dari banyak bersumpah, apalagi bersumpah pada perkara yang dusta. Ya. Nah, orang berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari suatu hukuman misalkan. Ya. Suatu tuduhan atau semisalnya, padahal dalam keadaan dia dusta. Ya. Sehingga termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, kalau dia dusta, jangan berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap kedustaannya. Ya. Berdusta saja tidak mengatasnamakan Allah, ini suatu dosa besar. Apalagi dia berdusta kemudian supaya kedustaannya ini dianggap suatu kejujuran oleh orang lain, ya, lancang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai seorang yang beriman, kita ketika mendengar seorang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan nama Allah, kita mempercayai apa yang disumpahinya. Ya. Jadi dalam syariat ini, nah, ketika menghukumi suatu kasus-kasus, ya, al-bayyinah al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari, orang yang dituduh. Ya. Ketika tidak ada bukti, maka sumpah orang yang dituduh ini, nah, dianggap menjadi patokan. Ya. Seorang menuduh begini, begitu, tidak ada bukti. Ya. Maka yang dituduh tadi diminta sumpahnya. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, percayai. Ya, dan mereka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia dusta? Ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara zahir. Nah, secara zahir pada asalnya ketika seorang ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengagungkan nama Allah, kita mempercayai. Ya, apa yang disumpahinya. Nah, kalau dia dusta, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dosanya besar sekali. Orang yang bersumpah atas nama Allah terhadap suatu kedustaan. Ya. Kenapa tadi? Dikatakan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya. Yang kedua, menipu orang lain. Ya. Menipu orang lain seakan-akan apa yang diucapkannya itu benar pada suatu kedustaan. Ya. Apalagi kalau yang disumpahinya berkaitan dengan hak-hak orang lain. Tambah lagi dosanya, dia menzalimi hak-hak orang lain. Ya. Sehingga termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, wala tan'akidu hadil yamin. Nah, dan tidak teranggap sumpah ini. Wala kafarata fiha. Dan tidak ada kafaroh padanya. Ya. Jadi orang yang bersumpah, misalkan demi Allah, ya, tadi, kemarin, misalkan, ya, saya melakukan ini, melakukan itu, padahal dusta, ya, ini tidak ada kafarohnya. Nah, sekali lagi, sumpah yang ada kafarohnya itu, sumpah pada perkara yang akan datang. Ya, dan mungkin untuk dilakukan. Ini ada kafarohnya. Ya. Adapun kalau bersumpah terhadap perkara yang telah berlalu, nah, dan itu suatu kedustaan, ini tidak ada kafarohnya. Ya. Misalkan dia bersumpah, demi Allah, buku ini milik si fulan. Padahal dia tahu, buku ini milik yang lainnya. Ya. Tapi dalam rangka menzalimi orang lain, dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan demikian. Itu dosa besar. Ya, tapi enggak ada kafarahnya. Ya. Kenapa enggak ada kafarahnya? Li'annaha a'dhamu min an tukfara. Ya. Dikarenakan dosanya itu lebih besar. Ya. Dan tidak bisa ditebus dengan membayar kafarah. Ya. Dosa-dosa, nah, ada yang hilang atau terhapus dengan membayar kafaroh. Ya. Tapi ada juga dosa-dosa yang saking besarnya tidak bisa ditebus walaupun membayar kafaroh. Akan tapi dia harus bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, begitupun berkaitan dengan sumpah dusta ini, yaminul gomus. Kenapa tidak ada kafarohnya? Dikarenakan dosa yang lebih besar, ya, dan tidak bisa ditebus dengan membayar kafaroh. Nah, jadi dia harus bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Walianna yaminun ghairu munaqidah, dan juga dikarenakan ini sumpah yang tidak teranggap. Fala tujibul kafarah kallagwi, maka tidak wajib membayar kafarah seperti hanya sumpah lagwi yang kita bahas tadi. Wa tajibu taubatu minha, dan wajib bertobat dari sumpah yang dusta tadi. Ya. وَرَدُّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَصْحَابِهَا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا دِيَاءَ حُقُوقٍ, dan wajib untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya apabila menyebabkan hilangnya hak-hak orang lain. Ya. Yamin al-Qumus. Sekali lagi, jangan sampai kita berani bersumpah atas nama Allah terhadap suatu kedustaan. Ya. Dikatakan dosanya besar. Ya. Hati-hati, sudah berdusta, ini dosa. ditambah lagi dengan sumpah atas nama Allah terhadap kedustaan, ya, lebih besar lagi dosanya. Sekali lagi, kadang-kadang banyak orang yang untuk mengambil kepercayaan orang lain, ya, berani bersumpah atas nama Allah terhadap satu kedustaan. Ya, ini dosa yang sangat besar. Nah, kalau dibandingkan misalkan, seseorang bersumpah atas nama Allah terhadap suatu kedustaan dengan seseorang bersumpah atas nama selain Allah terhadap suatu kebenaran, ya, mana dosa yang lebih besar? Ya, bersumpah atas nama Allah demi Allah, padahal yang disumpahinya perkara yang dusta. Yang satu lagi, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, demi langit, demi bulan. Ya. Saya telah melakukan ini, melakukan itu. Dan yang disumpahinya benar. Mana lebih besar dosanya? Kedua-duanya dosa besar tentunya. Ya, yang bersumpah terhadap kedustaan, dosa besar. Begitupun orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ini pun dosa besar. Tentunya yang bersumpah dengan nama selain Allah lebih besar lagi dosanya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. "Wa man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran dan kesyirikan. Ya. Besar dosanya. Ya, lebih besar lagi. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang banyak orang bersumpah dengan nama Rasul. Demi Rasul, misalkan. Ya. Atau demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau demi yang lainnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ini termasuk di antara kesyirikan. Nah, jika kedua-duanya dosa, tapi yang bersumpah dengan nama selain Allah lebih besar lagi dosanya. Wa sumiyat hadhil yamin gumusan li'annaha tagmisu sahibaha fil ismi. Sumpah ini dinamakan dengan gumus, yamin gumus. Kenapa? Dikarenakan tagmisu. Ya, yamin gumus dengan tagmisu. Artinya membenamkan, menjerumuskan. Ya. Lianna tagmisu sahibaha fil ismi. Dikarenakan membenamkan, menjerumuskan pelakunya pada dosa. Ya. Summa finnari jahannam. Ya dan bila kemudian menjerumuskan, membenamkan pelakunya pada api jahanam, pada neraka jahanam. Ya dan bila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Nah, disebut dengan yamin al-gumus. Makna gumus ini artinya membenamkan, menjerumuskan. Kenapa dinyatakan demikian? Dikatakan menjerumuskan pelakunya kepada dosa, kemudian menjerumuskan ke dalam api jahanam. Wa dalilu hurmatiha qaulu ta'ala, dalil tentang keharuman, ya, sumpah dusta ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 94. Wa la tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamum ba'da subutiha wa taduku su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adzabun adzim. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai dakhalan bainakum, alat penipu di antara kalian. Ya. Allah tegaskan, jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipu di antara kalian. Fatazilla qadamum ba'da subutiha. Ya, kemudian tergelincirlah kaki setelah kokoh tegaknya. Watadukus su'a bima sodatum. Dan kalian merasakan kejelekan, kesengsaraan, kemelaratan disebabkan apa yang kalian halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan kalian menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa lakum adzabun adzim, dan bagi kalian adab yang besar. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang haramnya ayyaminul ghumus. Ya. Allah mengatakan wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum. Jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat penipu di antara kalian. Nah. Wa li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir al-israku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul gumus. Ya. Al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu, ya, adalah al-israku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, maka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wal yaminul gumus, dan sumpah dusta. Termasuk di antara apa? Al-kabair. Ya. Sumpah dusta. Nah. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kafarah. 5 perkara yang tidak ada kafarah padanya. Ya. Kenapa? Dikatakan saking besarnya dosa tersebut, sehingga kafarah tidak akan menghapus dosa tersebut. Ya. Akan tetapi wajib baginya bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. 5 perkara yang tidak ada kafarah padanya. Asyirku billah. Yang pertama, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi bighairi haq. Yang kedua, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Wabahtu mu'min. Kemudian yang ketiga, menuduh kedustaan kepada seorang mukmin. Menuduh dengan tuduhan dusta kepada mukmin. Nah, ini bahtu mu'min, buhtan. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang ghibah, apa pendapatmu apabila yang aku ucapkan itu ada pada saudaraku? Rasulullah mengatakan, wa qad tabtah, sungguh engkau telah menggibahinya. Membicarakan kejelekan orang lain, yang mana kejelekan tersebut ada pada orang yang dibicarakan, inilah namanya ghibah. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kejelekan tersebut tidak ada pada saudaramu yang disebutkan kejelekannya, faqad bahattah, maka engkau telah menuduhnya dengan tuduhan dusta. Tuduhan dusta ini lebih besar dosanya dari ghibah. Kalau ghibah membicarakan kejelekan, yang mana kejelekan tersebut ada pada saudaranya. Nah, kalau buhtan, lebih besar lagi, menuduh kejelekan kepada saudaranya yang kejelekan tersebut tidak ada pada saudaranya. Ini termasuk di antara 5 dosa yang tidak ada kafarah padanya. Wabahtul mu'min. Menuduh dengan tuduhan dusta kepada seorang mukmin. Wa yaminun sabirah. Yang berikutnya, yaminun sabirah. Sumpah dusta. Yaminun sabirah itu yaminul gumus yang disebutkan tadi. Disebutkan dengan sabirah dari kata sabar. Sabar. Yaitu al-habsu wal-ilzam. Yang artinya menahan diri dan mewajibkan. Kenapa dinyatakan demikian? Karena sahibahu yalzamu biha wa yuhbasu 'alaiha. Dikarenakan pelakunya tertuntut sumpahnya dan tertahan atasnya. Wa takunu lazimatan lahu min jihatil hukum. Sehingga wajib baginya dilihat dari sisi hukum. Nah, sebut dengan yamin sabirah. Ya. Nah, ini yang kelima. Ya, yang pertama tadi syirik kepada Allah, yang kedua qatlun nafsi bighairi haq. Ya. Membunuh tanpa alasan yang benar, kemudian yang ketiga ya nuduh dengan tuduhan dusta kepada seorang mukmin, kemudian yamin sabirah. Yaqta'u biha malan bighairi haq. Ya. Memutus, memotong dengannya harta tanpa alasan yang benar. Nah, sehingga hadis ini menunjukkan tentang haramnya al-yaminul qumus. Ini di antara macam-macam sumpah. Yang intinya disebutkan tadi ada tiga. Yang pertama al-yaminul lagwi, yang kedua al-yaminul mun'aqidah, yang ketiga al-yaminul qumus. Ya. Dan pembahasan kita ya berkaitan dengan masalah fiqhiyah, ya, terutama pada sumpah yang kedua ini al-yaminul mun'aqidah. Ya, yamin sumpah yang teranggap. Nah, yang apabila seorang melanggarnya maka ada kafarohnya. Ya, ada kafarohnya. Nah, yang telah kita sebutkan dalam ayat surah Al-Maidah ayat 89 tadi. Nah, dan akan kita jelaskan nanti. Ya, bagaimana syarat-syarat wajibnya membayar kafarah tersebut. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Ustaz mau bertanya, ada teman yang berkata bismillah, aku akan sedekah setiap bulan dimulai bulan ini. Tapi orang itu memberi sedekahnya di awal bulan saja. Bulan berikutnya sampai hampir 6 bulan tidak lagi memberi sedekah. Apa hukumnya? Apakah orang tersebut berdosa? Barakallahu fikum. Dia sebenarnya berniat, ya. Berniat, berazam, bertekad untuk memberikan sedekah. Nah, dan ini bukan termasuk sumpah. Ya, dia berkata bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, bukan menyatakan sumpah. Kalau dia menyatakan sumpah demi Allah, aku akan sedekah setiap bulan, misalkan dimulai bulan ini, maka hukumnya kepada sumpah yang disebutkan tadi. Ya. Nah, tapi kalau dia berazam, berniat, ya, nah, untuk memberikan sedekah, nah, kemudian dia melakukannya, dia mendapatkan pahala dilipat gandakan. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Nah, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia melakukannya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 dhifin. Ya. Nah, sampai 700 kebaikan ila ad'afin katsirah, bahkan sampai lipatan ganda kebaikan yang sangat banyak. Nah, saya kalau ucapannya tadi, ya dia berazam, berniat, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, sedekah, ya setiap bulannya. Nah, saya kalau dia melakukannya, ya akan dilipat gandakan sampai 10, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai lipatan ganda yang sangat banyak. Nah, tapi kalau dia tidak melakukannya, maka dengan niatnya dia telah mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam. Dan ini bukan sumpah sekali lagi. Ya, kalau bentuknya sumpah, maka dia harus membayar kafarah. Nah, apakah dibenarkan ketika meminta maaf kepada seorang ibu sambil membasuh kakinya dengan air? Tidak disunahkan demikian. Ya. Nah, yang jelas kalau kita memiliki kesalahan, ya, minta maaf kepada kedua orang tua, nah, dengan bahasa yang lemah lembut, ya, atau dengan melakukan perkara-perkara yang disenangi oleh orang tua, nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada seorang yang dia ingin berjihad dalam keadaan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Nah, Rasul mengatakan fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Ya, buat kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Ya. Nah, buat orang tua kita senyum tentunya dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, tutur kata kita yang lemah lembut, perbuatan kita yang menunjukkan bakti kepada kedua orang tua, ya, atau memberi hadiah-hadiah yang senangi oleh orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, dan tidak disebutkan atau disyaratkan atau disyariatkan dengan membasuh kaki orang tuanya dengan air. Nah, ya, tapi dengan tadi, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Lahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.